Pak Nono Winduk, Winduk Mega. Dalam. Mereka ada di siji kali entah entah. Kena Ayu. Tereng kebak panggungnya. Tereng. Ngenteni ini siji golek mangkat. Orang ini sesok Mega ini ya kaya aku awake. Kena Mang Ayu. Kena Ayu. Kena Winduk, Jan. Eh, Reng dikenai Reng. Kayak kelas. Kelas siji sampai. Kue lah iya pada tau. Ngapa? Kelasaran. Kena gak rasa kok. Eh, gimana gawe mik, gimana gak? Kok malah harisan kali ibu-ibu? Rene, oleh diastor ini. Diastor dok, diastor ini. Nah, wah jan, saya gede, saya ketok wujute bocah iki. Eh, kene. Eh, cah SMP kalo jan lemu awak eh. Iki bakalnya arep lebu SMP. Aku ya SMP kok mas. Oh, kok SMP iki? SMP iki sampun manak pisan. Lah. Lah kok iso koyo Mbak Yuwadi? Ora, anakku ki yo. Rene. Kene. Ya kita saksikan. Kene iki lah koyo angka 1000 to iki. Angka 100. Oh iya. Rodok maju ndok, maju karo aku. Inilah lomba bayi sehat di dalam rangka. Bayi sehat. Soal suwe panggungnya kok so, rumahku miring kene. Oh iya mas. Ning mirip kok yang jejer sampean karo Mbak Indah Laras. Koyo jambe sinigar. Eh lah ya jelas wong ya kaya. Sing sigar apa sigar bosok. Aku ki sigar bosok. Sing rada elek ngono lho. Iki SMP jadi nyis-nyis kok. Iya jelas. Gagah. Salam. Omahmu ing ngendi to, Nduk? Nggih jelas mboten dibeto. Syukur. Syukur ora. Napa tak kok mas sesi omahku lho. Kowe iki tak tresnani omonganmu sengak. Kaya ngene iki jawaban cah polos iki ya kaya ngene. Polos apa iki? Iki jawaban jegurke wong tuwa, tegese alamate ngendi? Oh, alamate. Heeh. Cedhak ngriki mawon. Napa to? Ya aku iki gur takon kok. Piye? Cah omong karo guyu kok akeh ngene ya. Rian kok lucu dari mas aku sitoknya labene cuwili sitoknya dileber. Bosok rah gue saya ini. Gue mungsuh mega guys. Sokor mekat mana oke terus. Kabarin buatmu saya wedok ya. Warung-warung wakil kok saya sengak. Eh, polos. Apa yang ada gerenjelane ini kok. Maksudnya cik anak-anak cik bocah kayak ngene iki lho Mas. Ditekoni ya wis apa enenge beco nek kelas 1 SMP to. Arep enggak arep mlebu. Dene minggah kelas setunggal. Kelas setunggal ku ora munggah. Lulus melanjutkan. Lagi arep mlebu nang kelas 1 SMP yen munggah iki siji nang loro. Aja seru-seru mesake engko nek kaget iki lho. Alah kowe belani golongane. Ya tak belani wong iki tak ibaratke anakku dhewe anakku ya mlebu SMP. Wong loro iki nganu sajak eling ngolah kakean banyu. Kok iso? Loro karo mempur kabeh iki. Kaya telo pas rendeng ngono. Nggih, anu monggo menok ndek megam nek kersa pun ladosaken nggih. Wonten pemundhut menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesarengan awula menika katur Ki Haji Anom Surata dalah Mas Bayu Aji wonten ing Palenggahan Pakeliran. Kanthi nawala menika kawula saking anggota Kamtip PT Gudang Garam TBK Kediri. Nggih. Badhe nyuwun gending sinom parijata kalian mijil ketoprak. Gending menika kawula aturaken dumateng sedaya pandemen ringgit wacucah dalah kanca rewang Kamtip ing masuk sip dalu. Mugia dados no jampi saya lan panglipur manah. Nggih. Wonten ing ambal warsa PT Gudang Garam TBK Kediri ing kaping 53 taun, mugia PT Gudang Garam TBK Kediri tlepa kuncara anjayeng bawana. Amin. Sakta angayomi kawula bangsa dalah negara. Amin. Pikantuk rudaning Kang Maha Kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saking Bapak Suparman Kantip Gudang Garam. Katur bocange keparengan nyuwun mijil ketoprak cakapanipun dedalane guna lawan sekti. Matur sembah nuwun saking Pak Martono ing Bojonegoro. Wah, sakit Nduk? Napa? Cakapanipun menika mijil ketoprak. Mijil, Nduk. Dedalane guna lawan sekti ngoten niku mboten bagiane burus ta. Kula Wah, kowe iki kari omong ora apal ya data diuncal-uncalke wong tuwa. Iya ora apa-apa to? Nah. Ngapa? Nah. Bareng nesu mekrok ibu saya. Mas, iki nek nesu persis aku. Irunge terus megar mingko. Ya, ya wis ora apa-apa. Nggih maklum Rama wong menika tasih lari mbok menawi radi grogi menawi bak micil wonten bidangipun piyambak sing kuwi sapa? Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Nggih manut mawon. Wis karmu Sinom Parijoto kena Parigogoh kena. Anu, Sinom Nyamat ngurungi pelek kok niki nggih, pelek. Pelek. Sinom ya, Bu. Nah. Nyamat endi? Wah, are nembang mesa-mesa. Wong sumeh kok. Ngono kuwi jenenge menghayati ya ngono kuwi. Ayo wong ayu. Kuwi gurune ya seneng de murid ngene iki. Wah, suarane durung. Durung. Lah niki lagi persiapan nggih lambene gareng niku. Syukur. Syukur kok dilambek-lambek nggih. Ketanggor karo cah. Mega wis ora kepethuk lho, bareng kepethuk kok ngobok-obok lambe iki. Iya, dihayati nduk. Oh ngomong iki rada halus ya nduk ya. Aku ora. Oh ya. Nggih, ngapunten nggih niki rada pelu. Mboten apa-apa. Sing ana rampung no disik cawerna werna disenggaki kancane ngarep kene. Suarane apik tenan. Sebabe apa? Lho, kok pesinden penyanyi iki rata-rata suarane apik, contone Mega iki suarane apik sebabe apa? Lho, sebabe iki bakat pancenan. Duh, kenapa? Sebabe jaman isih ning nggon bobotan, kuwi kerep dikirimi mic. Sapa sing ngirimi? Entah ya kurang ajar. Kerap dikirimi mic. Bener ora, Reng? Aku biar ra dikirimi mic kok. Oh, ngopo? Toa. Oh, ngedan. Toa iki napa ta? Oh, ora perlu ngerti kowe. Tak tanyo. Mula gareng lambene pales mukae toa kok. Iya. Toa iki kae lho wong ayu, kowe nek arep ngerti corong kae jenenge toa. Mereke toa. Sing rada jeber kae bener ngene kae toa. Jeber kae lambene Bagong. Iya. Kertasana tembung jaluk sing susila nganggo tata krama umpama ketoprak seliramu tak dadekke cipta rasa. Bungsu cipta rasa. Pun kakang Kamandoko. Aku ora mlebu, lutung kesarung. Ora mlebu aku. Pamit tok aku. Aku? Hah, kowe sing jaga gudang. Bandol geber. Sia-sia. Ayo, Nduk. Kepati. Sutil aja cai lama tak kel bayang prenges-prenges maksudnya ki mesam-mesem ngono lho nduk kok prenges-prenges ya kok iso gareng mau diunekke lambe-lambene saiki aku prenges-prenges iya upama bocah wis gedhe no tak ciak tenan bocah kowe ya tegel mas utek iki tak kandhani no lho gandeng bocah sing polos ya ben wae berkembang iki mrene tak bener nyelat nemen le ngelakane iki kok ngelaten napa nyelat nemen lek ngelek-ngelek jenengan niku nggih. Sopo dikeleki? Oh. Bareng guyu mripate ora ketok bocah iki. Kiri-kiri sayang, ayo terus ki sayang. Napa? Nggih Pak Dhe, Pak. Ajake arep nesu. Bocah iki nek polos yo ngucak imek iki jek wedi, jeng dredeg ngene. Nek penyanyi sedo kendel kaya Mbak Indah Laras iki biasa ngene biasa. Nek bojone gareng lak umure rada tuwa. Nyanyi Mbak. Yo kuwi disesuaikan kok lho. Iya. Kambang suling Mikul suka Senggane apik sing terakhir Pak De mangun. Amemangun kok Pak De mangun. Amemangun to. Kali gayeng nggih Pak De. Hah? Gayeng. Gayeng ngopo kleru kok gayeng. Suasanane niki lha tegese. Iya ndak piye. Gayeng kan penget ngaten ta apik banget. Yo pancen wong iki payangan pancen kudu apik banget kanggo nglipur masyarakat. Ayo ngono. Barianemu apik. Ning apik meneh. Jamur tiram neng pinggir sumur, gudang garam semakin makmur. Nggih sae. Lak tenan. Edih. Terus wayangan terus. Ngono. Mbak Mega Bapak Ibu biasa hebat iki sampun sampun aja takon aku iki komendan iki Mbah Ano sampun Mbah nggih sampun Bu mangke jan bengi iki Pak Anom kepaten aksi ngopo to diundang Mbah sampeyan cangkem tuwek arep ngopo to lha iki lak kaya putune ngono kaya putune barane iki lha kok terus muncul bocah iki ora pamitan wong tuwa. Ora butuh sangu ta kowe? Waduh. Lah apa kar nyangoni? Ora tak jalukke panitia. Oh. Aku dhewe yo ngenteni kok. Wong Serah karuan. Melebar-melebar. Inggih, Mas Gareng, Mas Bagong, Mbak Endah. Nggih, Mbak Cangkir. Mangiyen kegujengan dipun lajengaken gara-gara nggih. Nggih, lakone dawa banget dilakoni sadah. Nggih. Nggih, mangke kagem. Ingkang nyuwun dereng diaturke nenggo wonten ing gara-gara. Nggih, nawala ingkang dereng katur manggen gara-gara pun aturaken. Duh. Apa, Mak? Kepengin ngrungokke kinanthi sandeng, nggih. Sapa sing kepareng nyekar? Tulung Ibu Setyawati iki ya, Nduk. Ibu Setyawati, niki waranggana saka Kediri. Monggo pun aturaken Mbak Setyawati kinanthi sandung larasipun slendro. Monggo. kala tumingal katampu samiwa medali leretet wileteng kanca sang yang kung mangun sangiti bentang sangat cimicil adinyo ngedali wuwut buta suro wilaga kaya buta singa ragil pasti jonggo dendanya mengambak boyo kula dresa sono wei lah kula wonten dawuh man lan anakku kabeh wae padatan yen aku paring dawuh linambaran paugeran aksara nga telung perkara yaiku ngrungokno ngrasakno lan nglakonono ning dina iki aksara nga telu mau wangune wis ora cocok saiki genti dadi aksara ma telung perkara ma telu iki apa ya Le Durmagati ma telu niku maling mitenah kalih mateni nggih mboten om dudu iki lho senes lak napa ma telung perkara kuwi midanget mangkat lan makarya midanget tegese ngrungokno dene mangkat tegese sakwise ngrungokke dawuhku banjur padha budhalo yen wis budhal terus padha makarya utawa nyambut gawiya ngger anak-anakku sata Kurawa kowe padha tak elingke sira iku sipating prajurit ayaning prajurit kuwi siji ngayomi kawula sak negara loro njaga katentremaning negara kaping telune ngayahi perang lampu negarane ketekan mungsuh mula wektu dina iki sira tak jarwani Kang Raka Duryudana wis prapta ning Mandura. Sinuwun Duryudana uga wis pinanggih marang Kang Raka Baladewa. Sinuwun Duryudana nyuwun katrangan besok kalamun dumadi perang Bratayuda Jaya binangun Kang Raka Baladewa mbiyantu sapa? Prabu Baladewa ora enggal paring dawuh malah kepara nuturi kaya kiai mejang kaya dalang marang ingkang sinuwun. Kalebu aku ya diweleh-welehke. Dibelejeti wadiku wah urmongso isin ing ngatasé aku iki ala-ala patih diwirang-wirangke ana ngarepe wong pirang-pirang isin banget rasaku mula sinuwun Baladewa banjur tak tanting gelem apa ora mbiyantu Kurawa wah lajeng wasulane Kakang Baladewa dos pundi man durung nganti sinuwun Mandura mangsuli pitakon kuwi dadak ana pendhita kang temeka aran Begawan Saba Siti. Kuwi ya saya nganyelke meneh. Ora ngerti sangkan paraning bilai Saba Siti ngelek-elek aku. Jare sing marake ngestina ora tentrem jalaran saka aku. Negara wuwuh kisruh ya marga saka Sengkuni. Dheweke melu mblejeti aku mula banjur pendhita murang tata mau digelandang metu dene Kang Raka Ngawangga. Mula ayo ngger anakku Kurawa, sira tak kanthi nututi Kang Raka Ngawangga kang ngoyak marang playune Begawan Saba Siti. Awit aku darepe pitung mokal kok Saba Siti ora nggawa bala. Mula ayo tak kanthi sabiyantu Kang Raka Ngawangga mateni pendhita murang tata iki mau. Dudu karepe dhewe. Wani ngelek-elek paman Sengkuni. Wah, pancen Saba Siti niku murang tata. Ah ngerti paman iki wis elek kok mengsa dielek-elek. Piye unimu? Cangkirmu muni apa? Kowe ora runtik, pakmu cilik dielek-elek wong. Nek kula malah matur nuwun kok, Men. Dene enten tiyang sing tesih gatekke ten paman nganti ngerti bab elek sampeyan niku kula matur nuwun banget. Kedai sampeyan iku introspeksi bener apa ora kandhane Begawan Saba Siti niku wau. Nek mboten kerep maca sejarah mokal Saba Siti kandhane ngestina ora tentrem merga saka sampeyan. Mila nggih, mbok nggih to. Monggo nyicil nyuda dosa. Kabeh wong sak negara ngestina niku pun ngerti yen sampeyan sing kerep nabrakke padha sedulur Pandhawa Kurawa congkrah ora ana liya mung urup-uripe kejaba sampeyan iku. Enggak tau, kebiasaan sing elek ditinggalke. Diwiwiti sing sepele kriyen mau basa tembung-tembung sing ketok kumingsun kumawasa niku disingkiri. Terus sing kulino gawe pernyataan sing ora bener niku dihilangi, Om. Ya. Pancen kowe gething karo aku kok, Le. Ning ora apa-apa, kudune kowe ora kwetu tembungmu ngono nyelek-elek karo aku. Anane aku tuh minta ngene iki sapa sing tak golekke? Ora ya kowe sak sedulurmu kuwi ta? Iya. Aku iso dadi wong becik, aku gelem balik ngesti marang para Pandhawa. Ning kowe gelem mangan kliko ngombe bletok kaya Pandhawa, ngerti? Loh, nggih. Kula nggih matur nuwun. Nggih mung carane niku sing kula mboten matuk kok, Om. Ngarani elek karo ora iki gumantung wong kuwi mau seneng karo apa ora. Yen wong seneng karo aku, tumindak kula kaya ngapa mesti dialem becik. Nek kosok bali yen ora seneng mbok aku tumindak becik ya dianggep ala, ngerti? Wis wis Le, piye diplomasimu? Alah ampun Mas wis. Sajake wis ora iso mari iki. Nggih pun go karepe paman mendhas pundi? Lajeng kersanipun nututi lakune pegawan sapa siti yen kecekel dipateni dening nggih ngestake dawuh. Suwata mung kula wonten dawuh paman. Mara sira metu njaba ndang wadya. Gawan saka Ngastina nono ngestake dawuh paman. Kumrekang bala lumaris kudaling para wadya bala tina nasri kekamane saking kang bala kuswa Prabu sananira pranyata asri tinulu bin pandraing pustita waktu kuwi mangkono bidaling para Kurawa samarga-marga tansah sumpemut titenono titenono wong citra mangka Thank you. mung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatopo pancaru Aswatomo kang minongko cucu ing prawadya bolo iki Gusti Kusinun Prabu Rengga Bumi ingkang sumusul kuku inggih bapa penemban kula ingkang beda saking nagari jurang jero sumusul paduka bapa penemban kang putra Prabu Rengga Bumi cumadung dawuh kados pundi anggen paduka netepi dharmaning pandhita menapa sampun saged katindakaken bapa penemban ya yangger Prabu Rengga Bumi keparang matur wuninga jumbuh marang apa kang dadi kersamu anggone bakal nentremaken negara kang ketaman bebendu iki mau katemben aku suwan sinuwun Prabu Baladewa ing kono ana sapatemoning Prabu Duryudana lan Prabu Baladewa sumarambah para punggawa Ngastina kebeneran sumbere ngreruwet sumbere wong ora rukun uga ana kula yaiku Patih Sengkuni aku matur marang sinun Prabu Baladewa sejatine wini yang pepeteng kuwi mung dumunung ana Patih Sengkuni ora ngerti sangkan paraning bilayaku dilarak dening Prabu Basukarna metu saka pasewaken lan Patih Sengkuni wis ngirapke wadya bala kang wigati kinen merjaya marang aku mula nggere Prabu Rengga Bumi paduka aja melu-melu bab perkara iki aku bisa nggelar kudu bisa nggulung pamujimu kang tak suwun aku bisa meni piwulang marang para Kurawa kang darbe watak angkara murka manggir Rengga Bumi merih mangsut nari mengkalbu budine kang den bawani wenganing tias sukori batane kabawah sami sabyan tunut sakarasa tanarkasa kang pinarepi ya jagat Dewa Batara ora jagat Pramudita bapa penemban kepriye sinuwun ing tata gelar paduka ingkang dipun gelandang medal namung sareng kula manah jebul Prabu Basukarna ngepel mestaka kula ngilani dada kula bapa awit paduka menika pujangga kula ingkang menika kula suwun paduka penemban lenggah sekeca mangke kenging putra Rengga Bumi ingkang sagah nggulung lelampan menika Kurawa mboten ngurmaosi bilih piyambakipun menika kedunging tiang dosa ulekane tiang watak angkara murka menawi mboten dipun ajar kalian kahanan mangke mindak saya kedelarung-delarung anggenipun damel kapitunanipun tiang kathah penemban oh iya ya ngger aku ngaturake tarima kasih marang Sang Prabu dene wis pirsa marang gelagat kang nguwatirake iki nadyan mengkono ngger aku uga moh kari yang gawe tumuli ngawat-awati marang lekasmu Sang Prabu Rengga Bumi ih mengkuto Patih Rengga Kismo dun wonten timbal yang ada kirap no madio bolokan gamben-gamben gawan sokon jurang jeru ngepung wakul mboye mangep marang Kurawa nanging ojo gawe pepati tak elengkis pisankas nanging ojo gawe pepati cukup dilebokake pagunjaran pamriye para Kurawa dimeni padha mertobat marang pangeran treng trewaca dawuh timbalan nata kepareng Kula nyun pamit tumuli undang wadeng nirapaken para wadya saking jureng jero. Yat langening kalang nyuwun saklar pandamun sarang kong dinan leraka konang suang sorong tetanpan kasorang pasaring kong kong Bapak tangara poso mungso sangkep cocok antaran bau saya di ongong tingolino prapteng lampus sirno matianing palukun waduh waduh malang kadak ana tengah dalan ngaku sapa we para jurit sapa ing Ngastina Suwata Maharandu Suwatama dasar ora nyata bali takon kowe sapa gegaman saka jurang jero kekesete Gusti ku Prabu Rengga Bumi pangkatku temenggung aranku temenggung kumandang garbo temenggung kumandang garbo ya ndi sing jeneng Pak Sukarno sing wani nglandang marang pujangga jurang jero kandha kandha karo pendhita gawanmu pujangga saka negaramu kon najar tata krama yen ora kepengin dipulosara mbuh ora edep saiki malah kowe manuta wae tak rangket tak lebuke pagunjaran ayo maju legane atiku yen pancen arep jarak wong Ngastina ayo maju yen kepengin ronda bojomu ati njong kerat dewamu barat cek aku iki jaluk ampun kowe. Wow, aduh yo. Wah. Wah. Wah. Oh. Oh, hitto. Iya. Ayu Prawira Sandi nyoba kawirana cobanen. Thank you. mlebu. Di tunggale. Arkaman. Gampang mendek iki, Dik. Mlebu. Di tunggale. Gunjang kancing langit kalap kalap katon, lirikin sanging sang maweh kahandrung. Ono pawongan nyandang penganggone kaya Narapati. Ayo ngaku kowe sapa? Iki Narapati Nyawangga Basukarnoaranku. Telungane kowe sing aran Basukarna kepara nyapa? Kowe sapa? Narendring jurang jeru. Prabu Rengga Bumi. Prabu Rengga Bumi dasar kepara nyata. Ndi? Sing jeneng begawan sapa siti? Kon ngoglengke dadane. Kon ngatonke kasudibyani. Ora perlu sira goleki pujangga saking jurang jeru. Ayo. Ratune iki wae hayonono. Weh ladalah. Jeleh urip. Jeleh nyawang sorot srengenge. Nyumbari Narpati Basukarna. Matno Sastra Jendrawala ilang nyawamu. Ayo maju kelakon tak pulosoro dina iki. Dari Yudhana karo patih sing kuni arep mbelani para Kurawa sing wis dikunjara balang senjata rantai. nyepiu awe. Ora sepiro kekuatanmu. Ayo. Penemban huculono bandanku. Ayo hadu dodo. Ora perlu ndadak nganggo atos-atosan. Kelakon tak arangket nganggo senjata rante lebokke pangkundaran para prajurit. Mengkota patih patih renggo kismo kula wonten timbalan dawuh penemban sawise Prabu Duryudana lan para Kurawa wis nglakon tak lebokke pangunjaran sawise Kurawa sak ratune wis tak kunjara kanggo sawetara wektu sira ingkang ingsun ngepyake jumeneng nata ana praja Ngastina kene kanthi jejuluk Prabu Rengga Kisma. Nuninggih, penemban. Ngaturaken panuwun dene kula pinitados nyepeng kendalining peperintahan negari Ngastina. Mangsa bodho oleh murmuk semarang tentrem ing praja. Wondene kanggo mantepake nggon kumisuda marang jeneng sira, aku kudu golek paseksen. Nuninggih, penemban. Namung sumangga sang penemban. Kula mboten badhe lenggah dampar ke Prabon Ngastina menawi dereng wonten paseksenipun menban. Ya, enten ana Rega Kisma. Palukon lakoni lekas lupi toli ting itu ing katung katereng hamomong ing gantalan dangu sang Raksi Sobos sampun perhatian nagari Ndurwati. Om sinawi sutyo manik su ma wursorot sumirat sirate mangilat atik yayah taranggono sumawur bujualan niroku menyar ulung ulung sang penemban pinang tu rahayu rawuh jengal dikoning pandapi Nurwati sang penemban kulon meninggi sinun arah harco pisuan kulon di sekolah sawang solipun taklim klemugi katur patku sinun Prabu Kresno inggih penemban ku tampikan di gemidaning mana keparang kulon dari tepang paduka meniko barah mulai saking bundi so sinten para pipun sang penemban nuninggih sang Prabu keparang danyu demateng kulo kulong wingking saking nagari jurang juru pujanganipun sinten Prabu Rengga Bumi nami kulo pun begawan Sobo Siti sang Prabu begawan Sobo Siti nok nok nuninggih lajeng wonten wigatos menopo dene paduka kepareng rawuh ing pandhapi ndoroko menika sang penemban nulinggih sinuwun sowan kula ing ngarsa paduka kejawi ndher tepang anggal diwanuh ingkang saklanggung wigatos kula badhe nyuwun tulung dhumateng paduka sang Prabu Kresna mundhut tulung babagan menapa sinuwun mugi kawuningan kula dalah anak Prabu Rengga Bumi katemben kemawon kelampan bedah negari Ngastina Prabu Duryudana sak korawanipun sampun kula betakaning pandyan ing pagunjaran lul penemban mangke rumiyin teka jeng ngandika wani bedah negari Ngastina menika mengko pamrih menapa mila kula bedah negari Ngastina jalaran kepengin badhe ndanto siji wanipun tiyang Ngastina ingkang sampun kelajeng dipun risak dening para Kurawa utaminipun Patih Harya Sengkuni sinuwun sabedhaing nagari Ngastina kula badhe misuda Patih Rengga Kresna ingkang jumenthok ing nagari Ngastina Sang Prabu Kresna kula nyuwun tulung mugi paduka kersa anak seni jumenengipun ratu enggal kala wau Sang Prabu iya jagat Dewa Bathara inggih penemban dawuh paduka sampun kula tampi samendang boten karempit sabgawan Sobo Siti wonten dawuh saderengipun kula atur karampungan bapak mundhut jengandika langkung rumiyin kula badhe mertilaken isining manah kula kados pun di sinuwun nuwun sewu lekas paduka wani bedah negari Ngastina menika wau naminipun paduka wong legan golek momongan lho kok ngaten inggih ing ngatasipun Yayi Duryudana Kurupati mboten gadah lepat kalian paduka kok lajeng kumewat wani bedah negari Ngastina saha ngunjara Yayi Prabu Kurupati sakadang menawi pancen niat badhe ndandosi jiwanipun tiyang Ngastina menapa mboten wonten cara sanes iki nglangkung santun penemban menapa malih paduka menika satunggaling brahmana ingkang kedahipun ngrukunke sing padha congkrah ndandani sing padha rusak mboten kok malah deder wining pasulayan. Menika pendhita model pundi menika? Ing mangka Yayi Kurupanti menika mboten jejer piyambak. Gadah kadang ingkang tumut rumeksa dhateng wilujeng negari Ngastina, inggih menika para Pandhawa. Menawi ngantos Pandhawa mireng Ngastina jeng andika bedah lajeng muring, menapa paduka kuwi nyangga bebetun Pandhawa sang Pramban. Rada muntap lir kinetep. Jojo pang mawi ngawengis. Kumetut patoning lati. Prabu Kresna. Wangune sira ngremehke marang Saba Siti. Sepira bangganing para Pandhawa Kresna? Saba Siti. Ora susah kuwi nyumbari marang Pandhawa. Pujo Pandhawa iki nyoh iki cobanen. Kuto Pandhawa tata Kadewisaya Indriyaksa sara marupa bojleng-bojleng iblis laknat padha jejegan. Sapa Siti? Yen aku wujud kaya ngene iki aja mung sak kowe sapa Siti. Nguntah jagat ora kelegen sapa Siti. Weh latalah. Prabu Kresna, menungso kuwi mung apa kang dadi karepe. Ing atase mung mungsuh aku pendhita sing ora pokro kok kowe ndatak triwikrama Prabu Kresna. Oh iya. Aku mung neksani marang karepmu. Muga Gusti kang nyipta jagat ngudaneni selawasmu tetep wujud buta Kresna. Wah, latar. Wah, iya cakat Dewa Bathara. Toko mandi temen caping begawan Sapa Siti iki mau. Entak watek bola bali karepen bali wujudku sekawit ning kok ora bisa. Iya, begawan Sapa Siti. Kowe lagi dimong karo sing jangkung uripmu. Tak trimo aku nyandeng lakon kaya ngene. Nanging kang murbeng kesang apa ya lila. Ing ngatasé aku mung sak ngelingke kok kudu nyandeng lakon kaya mengkene. Aku pasrah marang purbaning pangeran. Mbok menawa mengko entuk pitulungan kang ora kenyono lakuku iki mengko. Miat langening kalang yuwang aglar pantam cara. Inon di kekonang suren sorbetan adang. Kasolan pacaring purnameng kekono. sang soyo talu hararas abyoro keng lintang kumedhep tis tisunyo tengah wengi lumereng kandhaning pus pita om karang nyuwun ing Jawara brengeng lir swaraning matu rinding kembang ilir-ilir tanture wosu milir kang ijo ing wanci dalu sasangka kuminyar dinerping taranggono ngiglo kang miglo maku hang mbeli sudama walataka nyambarsa beng sampin rebut raba lawan sorot ing Kartika cina ndelpindo nila pakojo manjing tengahing dalu dere wonten sabeting kondo hamung saking madya desa kapiyarsa kidung hanyar koro muji marang ritaning kang maha kawasa lakuning wengi miyak kang swasana sepi wis manjing gumi sang sita resmi nalika semana bang witan semilak jinggo pertanda wis gagat arahina ndata sakala biar pajar sorote ngarko gumrikah isining bawon mameh perbawa Dedap titem Lagi tolin nuding kidung kadung kadereng hamomong temangun manah rahayu timun sigarane warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pikantuk donga panjenengipun piyayi kathah pun Petruk nyambung silaturahmi membangun ukhuwah. Gusti Allah paringi japas pindah malih alhamdulillah. Banget tobat yang nonton guyub rukuning warga lantu mataning para pamirsa ing bengi iki pancen kaya-kaya negara kita iki ayem tentrem adoh saka bebendulan urut beda. Ning kocapo bareng nyemak berita ning nggon koran utamane ning nggon tayangan televisi, wah dodo iki rasane sesek. Ning weteng rasa mbes sesek. Kehidupan masyarakat yang dulu religius dan toleran kini hampir setiap hari terjadi arogansi dan perbuatan anarkis. Pon Petruk mboten niat nuding kon nuding kene. Utawi suudon dumateng sok sinono kemawon. Petruk namung udarasa, iki jane iki lelakon apa ganjaran? Sing jeneng sportivitas, integritas, kapabilitas, moralitas, lan akuntabilitas wis ora dadi prioritas. Ngendi nggo ngendi papan akeh wong sibuk jari ngaku meningkatkan SDM. SDM-e dudu sumber daya manusia ning jebul selamatkan diri masing-masing. Alias mikir awake dhewe. Masyarakat saiki ibaratnya kaya godhong garing. Gampang dikelompok kene utawa susah diatur. Kuwi ciri khas godhong garing. Nglumpukke gampang ning diatur angel. Kepara gampang diobong alias gampang diprovokasi. Wong saiki gampang kena lara kudis, lara kutil karo lara kurap. Mergo gak tau jamulan moh obat. Kudis tegese kurang disiplin. Kutil tegese kurang teliti. Kurap wedine kurang rapi. Mergo ora tau jamu tegese ora jaga mulut utawa ora gelem jaga lisane. Obat ya moh. Mongko obat kuwi tegese omongane kudu bersahabat. Coba to. sing jeneng korupsi, pencucian uang, konspirasi, mafia, narkoba, wah kini jadi marak. Situasi negara yang dulu aman dan nyaman kini diobok-obok oleh teroris dan isu subversi yaitu pendidikan NII. Masyarakat kaya dini sabu sodo kilang suwe mulai nganti kaya gabah diinteri. Mak aku nyawang selendang biru. Nyun ngampil lindangipun Mbak Indah Laras, Mbak monggo. Nono. Selendang biru. Song cu mengglung seru imbal imbalan, la song cu mengglung Kang Gareng. Apa truk? Gong, piye kang? Saya wengi. Wah, hawane saya adem. Kepenak ya truk. Iya. Hawa kang ri adem, mangan ki enak ya truk. Iya. Rong piring bet. Telung piring cik tanduk goreng lah jan. Dinding panitia pancen iki para kanca diuja kok gong. Lah iya. Wah, kene metruk mburi kelir goreng bakmi. Wah iya. Nggo ngopeni para kanca pengerawit. Lah iya. Udane ora ana ning ganti angin. Iya. Ning ora apa-apa malah seger nyang awak. Wong tanpa angin ora iso urip. Iya. Bengi iki awake dhewe nderek tasakuran. Minimal pendak ton sekali PT Gudang Garan TBK Dono Rosso. Iya. Akalnya nak ing cesomo ya truk. Ngelar kelir. Secara langsung PT Gudang Garan TBK ikut melestarikan kesenian kita wayang kulit. Iya. Juruning anak kita sakuran kan digelar wayang orang mung soko solo dalangi. Uga gak lali para kadang dalang lokal uga dipentaske, ditampilke. Kuwi jadi asas pemerataan ya, Truk. Iki saka Solo nggawa gong wayang komplit. Iya. Ala-ala pirantine dhewe. Haah. Pesinden, wah iki akeh sing padha lenggah. Tenganku pas genduk mega sing wis meh dewasa. Mung anu iki munggah kelas 1 SMP. Wah, isuk SMA wis medeni lho truk kuwi. Medeni piwah wis nonton basic iki aku jan acung jempol. Isi timur suarane wis kaya ngono to, Bapak. Yang laras ya pas, yang irama ya mudeng. Wong pancen wong tuane ya seni kok, Kang. Lah iya wis bola-bali uyuh nek uyuh seni ndelalah kok, truk. Iya. Iki jago kita dari Kediri, Mbak Mega. Iya. Ambah si Timur wis ngambah neng istana. Kepada nyata itu. Moga-moga jomantik yang dalam oleh sesindenan bisa berlanjut selamanya. Gusti ngijabahi ya, Truk. Pak Kudang, Mbak Mega, dia pesinden sing kundang kaloko. Amin. Waten tetekan-tekun kurang tekan. Kepada nyata, Truk. Singongko loro. Kuwi kadangku werda sing saka laladan Boyolali Mbak Yuhajah Sri Warasi Sutrisno. Iya. Terus sing angka telu kuwi ya pesinden lokal saka Kediri kene. Pangendi truk desane ben ngendika dhewe. Monggo Mbak keparenga ngasta mikrofonipun saking pundi Kedirinipun. Setiawati. Nawi asli nggih saking Lumajang. Oh, Lumajang. Nggih. Oh, lajeng lenggah wonten Kediri mriki. Nggih, mengembara. Wah, mengembara. Jan mengembara. Lajeng wonten pencakanipun wonten pundi, Mbak? Nggih, dateng anu Gogorante. Oh, Gogorante. Kecamatan pundi menika? Ngasem. Ngasem. Nggih. Celak Dik Mega. Oh, Celak Dik Mega. Nggih. Putra sampun pinten, Mbak? Setunggal. Oh. Mboten tanduk, Mbak? Dereng. Dereng. Napa pengin gadah anak dadi dalang? Nggih, lha napa? Lho, nek nggih ya dilatih to, Mbak Sidik, dilatih putrane. Bisa tadi dalang. Nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak Setiawati. Lajeng sisipun malih menika ibu kita Darsini saking Sragen. Nggih sing wis kondang pesinden Silep Godhong Gayong. Irunge ndel bathuke nonong. Iya. Ning ngangeni kok, Gong, ngangeni. Wah, wingi bar saka Plimbang. Derek ke anakku Bayu ning Plimbang mulih nggawa empek-empek. Aku di

SD kelas 4. Saiki meteng to kae. Lah ra apa to. Tegese iki lemu awake menika. Oke. Ora. Ora kena nesu. Oh, sip kowe. Ora. Ora tak tutuke. Biasane wis nglairke kok. Oh, malah. Malah nemen. Ora, ora. Mula sing dingendikake Mas Petruk mukae babakan dahar bakmi. Bakmi kuwi eco. Ning nek wong makarya duwe pegawean luwe-luwe karyawan pabrik gudang garam kene duwe penyakit bakmi kuwi kudu disingkiri. Nek bakmi didahare nak, ning nek penyakit bakmi, penyakit bakmi kudu disingkiri. Kuwi to. Dijelaske reng, piye karepmu? Ono penyakit tok penyakit bakmi iki. Ono bakmi saka B A K M I. B kuwi bosen, A kuwi aras-arasen, K kuwi keset. M kuwi males, I kuwi isin. Oh. Wis wong anggende penyakit kuwi mesti ora bakal sukses. Kok sik yen papat kuwi aku cocok. Isine kok ora entuk iki apa? Eh? Lah wong yen ora duwe isin kuwi terus kepiye? Lho, tegese iki aja isin takon yen bener-bener kuwi ora ngerti. Lah dicetakke. Ngono lho. Wong isin ora duwe isin kebeneran kuwi awake dhewe to. Kok iso? Apa ana wong bengi-bengi pupuran putih ngene iki? Lah wong ra duwe isin ning kebeneran. Lho, iki bot-bote kanggo nyukupi anak. Apa kowe ora ngerti? Aku iki gek ngrasake anakku jengkel. Lah mbok dipateni. Lho, lho. Balik sadis. Wis gawe. Lah wong anak kok dijengkeli anak iki. Pripun? Tak kula rewangi dandan Bagong kaya ngeten niku lah bot-bote kanggo nyekolahke anak. Ora usah nangis, kok lu tenang. Tak sekolahke tak rewangi ndagel malah mboten munggah. Ora munggah. Nggih lagi sing marah-marahke yo boyo dikandani kae perunanmu kae. Lho wong sing gawe kowe kok sing ngandani aku. Yo nek mbok menawa iso kena. Yo ora iso ku jenenge wong tuwa ora tanggung jawab. Mula wong tuwa gedhekke anak, butuhi anak, makani anak menika wajib napa hak. Yo kewajiban to le. Wong tuwa makani anak menika hak napa kewajiban Mas Petruk? Kewajiban. Kewajiban. Marko anak niku amanah saking Gusti Allah. Kirang pas. Kirang pas. Wong tuwa makani anak menika hak. Ya kok iso. Menawi mboten percaya mangersani tiyang ndulang anak nika lagi. Hak, hak, hak. Apa temuan ndulang bayi kok kewajiban, kewajiban. Oh ah. Semprul iki plesetan reng iki. Niku ah ora ora. Apa? Kuwi gumantung mboke. Nek dene bojoku kaya ndulang anakku ora hak-hak ngono kok. Apa piye? Teko sak pireng dublake ngono. Kuwi plesetan ngono kuwi. Lah ngono anakmu do biyeng-biyeng. Biyeng-biyeng wong. Ah saiki anake dipakani apa? Lho nek saiki wis model-model merek-merek nggon toko kae. Ana Serela, ana werna. Nek jaman biyen cilikku nggih gedang. Nggih Mas Petruk. Gedang. Gedang apa sing ra ono wite? Gedang kluthuk. Wah, ana akeh. Gedang napa Mas Petruk? Gedang kepok. Dalah gen kula tukul telu. Gedang raja. Ah, raja ya werna-werna. Ana. Gedang sing ra ono wite, gedang. Ana. Apa? Gedang goreng. Lara apa to? Kuwi jenenge plesetan. Ah, kowe mau geblake kok marae. Gedang. Sing ora ono wit gedang goreng. Gedang apa sing gurupe mburi mingkem? Gedang susu. Susu metutu, susu. Susu. Gedang kep kep. Kep kep urung cocok. Pok. Nah, kepok mengo to kepok. Ora ana gedang kok mburine mingkem. Ana. Apa? Gedang enom. Gedang enom. Ya ya ya ya. Ya ya ya ya. Mingkem. Ya. Gedang mlempem ya ini. Niku lak keripik gedang. Nek gedang mboten mlempem. Wah, tak takoni ora ngerti nuwun sewu niki kula ajeng ngetes Bagong. Monggo alam-alaman mriku. Kowe tau ngerti kebo? Apa? Kebo. Kebo anggonku desa ya nggone to. Kuwi duwe sikil apa ora? Duwe. Nah, jaran. Duwe. Kuwi ana sikile ra? Ana sikile. Nah. Jaran kebo karo sing gawe urip dikeki sikil. Iya. Lah sebabe apa ula kok ora dikeki sikil? Piye iso? Woh, kowe ngelmu perbintanganmu, binatanganmu dhek kok perbintangan. Mergo ula mlakune ndlosor. Nah, kebo mlakune mbrangkang. Alah cethek penemumu. Pripun Mas Petruk niku Mas? Dereng mudeng niki kula. Ah. uripe. Sebab apa? Yen kebo jaran dikeki sikil kalau sing jauh urip ning yen ula ora dikeki. Sebab yen dikeki sikil nyokot. Pemalah nyokot. Ula ki mlakune ndelosan. Lah iya kuwi yen dikeki sikil nyokot. Iki ana ula terus kek ana sikil. Lah nyokot. Mudar aku iki. Yang si marahi mah ya bagong kok. Plesetan. Plesetan kono kuwi. Karepmu wong kene akeh lumute kok. Ula nek kei sikil nyokot. Ulane disolasi cangkeme iki. Lho, kose ta kowe iki tukang barang ngledek kethek apa piye kok nyolasi ula iki. Oh, kowe tak takoni ra iki yen pengalaman padha-padha. Kowe ngerti bis? Bis? Ngerti? Bis motor kuwi. Ha ngerti to? Salah pinggir dalan gedhe akeh. Ha, kowe ngerti sepur? Sepur ana sepur ngerti. Kowe ngerti pesawat? Ngerti. Ha apa bedane bis sepur pesawat? Bis mlakune nang nggon aspal, sepur mlakune nggon wesi, pesawat mlakune nang dhuwur. Ha yen perkara kuwi ora takon kowe, takon cah TKW ngerti. Napa Mas Petro, lo dewangi? Napa niku bis sepur karo pesawat? Kowe ora ewu mung bodho kok golek bola. Kan yo ewang-ewang kok bedane iki sepur kuwi yen mundur kuwi jenenge langsir langsir bis kuwi yen mundur kuwi atret nek yen pesawat kuwi yen mundur penumpang rugi mergo wis korban wektu korban tenaga oh dile to wah pesawat yang diundur penumpang rugi. Wah, ora ngerti kowe ora tau numpak pesawat kok kowe. Wis gelem ora ngerti. Sing ngomong sapa? Oh. Sumpah aku tau numpak pesawat kok tau aku. Lho wong-wong mabuk kowe kok sombong. Oh, jenenge wong wong gene ora kucing. Kucing ngerti. Ngerti, ngerti. Kucing menek. Wuh, tibuh, buah sing dhisik napane. Napane Mas Petro? Pripun? Kucing niku menek. Nggih. Tibuh, buah niku sing dhisik napane. Ya awake kabeh no. Salah. Sikile. Mboten bener nggih. Sikile. Salah. Buntute. Salah. Sing tiba apa nih? Sing dhisik meneke. Kucing menek tiba bok. Sing dhisik ya meneke. Lah kok iso awake iso sikile iki? Lah nek kucing mesti ora menek, lah ya ora tiba. Nggih, Pak. Bener, kok tak ewangi kowe. Kowe anggar pinter tak ewangi. Nek go sikil nyokot. Iya ulo mau. Hi seriki. Panjenengan mang betheki getos, Pak. Emoh. Ngene iki lho digoleki sawape lho. Oh, kowe dibetheki panom rum tau ngerti kok kowe kok. Napa? Lho pertanyaane iki gampang mudah tur cetha. Napa? Lho, lho. Lah kowe takono kok malah napa aku? Iki anu mayar-mayaran we. Napa Mas Petro? Rupane kaya kebo, sungune kaya kebo, kulite kaya kebo ning dudu kebo. Mudiar kowe. Ya anakku. Kok sing mayar-mayar mawon to, Pak. Mayar to iki jane. Anu, gudel. Duh, kok anake. Sapi. Duh, wis beda jane. Apa, Reng? Loh, apa? Aja takon aku. Wong sing betheki panak anom kok. Lah napa niku? Gambar kebo. Merah, kecegur kayak. Rupane kaya kebo, sungune kaya sungu kebo, bentuke ireng kaya kebo, gambar kebo. Apa gambarmu? Ah. Kok le gampang men sepele wong gambar kebo. Rupane kaya wedhus. Awake kaya wedhus ning dudu wedhus apa? Gambar wedhus. Dudu. Apa? Kowe. Cempe ya. Lho kok dikeroyok? Lah kewan apa sing uripe nang banyu iso mabur pakanane suket? Lah iki. Kewan apa uripe nang banyu iso mabur pakanane suket? Mak aku nyawang selendang biru. Andai itu memadam, pasti andai ada.

Bengi iki awake dhewe nderek tasakuran. Minimal pendak ton sekali PT Gudang Garam TBK Donoroso. Iya. Akal yo nak ing cesama ya, Truk. Gelar kelir. Secara langsung PT Gudang Garam TBK ikut melestarikan kesenian kita wayang kulit. Iya. Jroning nganak kita sakuran kanthi gelar wayang ora mung saka Solo dalange uga gak lali para kadang dalang lokal uga dipentaske, ditampilke. Kuwi jadi asas pemerataan ya, Truk. Iki saka Solo nggawa gong wayang komplit. Iya. Ala-ala pirantine dhewe. Haah. Pesinden, wah iki akeh sing padha lenggah. Tenganku pas genduk mega sing wis meh dewasa. Mung anu iki munggah kelas 1 SMP. Wah, iso SMA wis medeni lho Truk kuwi. Medeni piwah wis nonton basic iki aku jan acung jempol. Isi timur suarane wis kaya ngono to. Yang laras ya pas, yang irama ya mudeng. Wong pancen wong tuane ya seni kok, Kang. Lah iya wis bola-bali, uyuh iki uyuh seni ndelalah kok, Truk. Iya. Iki jago kita dari Kediri, Mbak Mega. Iya. Ambah si timur wis ngambah ning istana. Kepara nyata, Truk. Moga-moga aja mantek ning dalan oleh sesindenan bisa berlanjut selamanya. Gusti ngijabahi ya, Truk. Tak kudang Mbak Mega dia presiden sing kundang kaloka. Amin. Waten tetekan-tekun kok ora tekan. Kepara nyata, Truk. Sing angka loro kuwi kadangku werda sing saka laladan Boyolali Mbak Yuhajah Sriwarasi Sutrisno. Iya. Terus sing angka telu kuwi ya pesinden lokal saka Kediri kene. Pangendi Truk desane ben ngendika dhewe. Monggo Mbak keparenga ngasta mikrofonipun saking pundi Kedirinipun. Nggih, dipun tepangaken nami kula Setyawati. Setyawati. Menawi asli nggih saking Lumajang. Oh, Lumajang. Nggih. Oh, lajeng lenggah wonten Kediri mriki. Nggih, mengembara. Wah, mengembara. Dan mengembara. Lajeng wonten pundi pencakanipun wonten pundi, Mbak? Nggih, dateng anu Gogorante. Oh, Gogorante. Kecamatan pundi menika? Ngasem. Ngasem. Celakdik Mega. Oh, Celakdik Mega. Nggih. Putra sampun pinten, Mbak? Setunggal. Oh. Mboten tanduk, Mbak? Dereng. Dereng. Napa pengin gadah anak dadi dalang? Nggih, lha napa? Loh, nek nggih ya dilatih to mbok sithik, dilatih putrane. Bisa dadi dalang. Nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak Setyawati. Lajeng sisipun malih menika ibu kita Darsini saking Sragen. Ini sing wis kondang pesinden silep godong gayong. Irungin dulu baduknya nonom. Iya. Ini ngangeni kok, Gong, ngangeni. Wah, wingi bar saka Plimbang. Derek ke anakku Bayu ning Plimbang mulih nggo empek-empek. Aku di oleh-oleh nggo Pak Petruk mang rasake empek-empek kula. Wah, Pak iso menul-menul empek-empek ini. Ah iya, saka ikan karo glepung kok, iya. Anjen disuruh kecap kuwi jan wah, jan secara umum. Jan nganggo suun bar, wah suune ting-ting suruwut. Ah iya. Nggo genepe simpek-empek mau, ha iya. Selajengipun menika Ibu Rosiati